Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم معاشر المسلمين الإخوة والأخوات rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid ini, di Masjid Sabilul Mukminin, dalam rangka bermajelis ilmu, menempuh suatu jalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan menuju surga. Pada siang hari ini, pelajaran kita, yakni dalam bab sirah, tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita pelajari dari manzumah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yang dikarang atau yang dinazam oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. 100 bait yang menceritakan tentang kehidupan, kondisi dan keadaan asyrafil bariyah, manusia yang paling mulia sepanjang zaman, bahkan dialah yang menjadi sayyidu Bani Adam yaumal qiyamah, sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan nazam ini, ya, kita akan baca syarahnya dari Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk membaca sedikit muqaddimah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, yang perlu kita pahami bahwasannya kita ini butuh qudwah, butuh panutan. Dan qudwah atau panutan yang baik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu terdapat panutan yang baik. Kemudian dengan mempelajari sirah, itu juga akan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengaku dan mengikrarkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita mencintai beliau kalau tidak pernah kita menyebut-nyebutnya, tidak pernah kita mempelajari sirahnya. Kalau kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, maka dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menimbulkan kecintaan ya dalam diri kita. Nah, baik kita baca apa yang menjadi muqaddimah dari syarah pendahuluan dari Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa innahu la yakhfa ala kulli muslimin lidirasati siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam min fa'idatin 'azimatin wa atharin mubarakin wa thimarin kabiratin ta'udu 'alal muslimi fi dunyahu wa ukhrahu. Ya, beliau memulainya dengan hamdalah dan juga salawat yang bersaksi dengan syahadatain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada beliau, keluarga dan juga para sahabatnya. Kata beliau, sungguh tidak tersembunyi lagi, tidaklah samar bagi setiap muslim bahwasannya mempelajari sirah nabi, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padanya terdapat faedah yang besar. Wa atharin mubarak, pengaruh yang diberkahi. Wa thimarin kabiratin, buah yang besar. Ta'udu 'alal muslimi fi dunyahu wa ukhrahu, yang kembali kepada seorang muslim dalam urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dan ini benar. Karena kalau kita lihat, semua petunjuk dunia atau semua kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, ya bisa kita lihat dan kita pelajari dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiratuhu alaihi salatu wassalam hiya a'taru siratin li azkal ibadi sariratan fahiya siratu imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa sayyidi waladi adam ajma'in salawatullahi wasalamuhu alaihi. Dan sirahnya alaihi salatu wassalam ya termasuk sirah yang paling indah. Termasuk sirah yang paling indah untuk hamba-hamba, atau termasuk sirah yang paling suci bagi seorang hamba. Dia adalah sirahnya Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa qudwatin nasi ajma'in, panutan manusia seluruhnya. Wa sayyidi waladi Adam ajma'in, dia adalah penghulu sayyidnya anak cucu Adam seluruhnya. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Wa dirasatu siratihi salawatullahi wasalamuhu alaih hiya dirasatu sirati man ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala lil ibadi uswatan kama qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Mempelajari sirahnya termasuk mempelajari sirah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dia sebagai uswah untuk hamba-hambanya. Dia beliau menyebutkan ayat yang kita bacakan tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, ya panutan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang menginginkan perjumpaan, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Rasulullah itu panutan dalam segala sisi. Sebagai hamba, ya Rasulullah abduhu wa rasuluhu. Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala rumah tangga, ya beliau memiliki anak-anak dan juga istri-istri. Sebagai kepala negara, ya beliau juga yang memimpin kaum muslimin seluruhnya. Yang mengurusi urusan-urusan mereka. Dan seluruh sisi kehidupan, bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Ya karena itu dengan membaca sirah ini, ya kita akan banyak melihat bagaimana kita bisa mencontoh beliau. Beliau menikah, mencari nafkah, punya anak, ditimpa musibah. Semua itu bisa kita jadikan contoh dari diri beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Wahia tu'ammiqu mahabbatahu fil qalb. Mempelajari sirah itu akan menjadikan kecintaan kita itu semakin dalam. Watawassu masahataha fil fuad. Ini semakin melapangkan ya dada kita, semakin melapangkan hati kita. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan saya ini lebih dia cintai dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan anaknya, dan juga dibandingkan dengan manusia seluruhnya, ya termasuk ya dirinya sendiri. Walaha atharun 'azimun 'alal 'abdi fi tahqiqil i'tisai wal iktira'i bihi salawatullahi wasalamuhu alaih. Dan pengaruh dari mempelajari sirah itu pengaruhnya sangat besar. Bagaimana seorang itu bisa mencontoh dan mengikutinya salawatullahi wasalamuhu alaih. Li'annan iktida'abihi far'un anil ilmi bihadihi wal ma'rifati bisiratihi salawatullahi wasalamuhu alaih. Karena mencontohnya itu adalah cabang dari ilmu terhadap ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana kita bisa mencontoh? Ya kita mempelajari sirahnya. Mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita kalau mencintai seorang, ya pasti kita akan sebut-sebut. Kita akan sering ceritakan. Ya kita akan selalu ingat-ingat. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya mestinya kita ya sering menyebut-nyebut beliau. Ya, mempelajari sirahnya, yaitu adalah bagian dari yang merealisasikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kataba ahlul ilmi qadiman wa hadithan nasaran wa nadhman bitawassu'in wa biqtidabi fi siratihi kitabatin nafi'ah wa mu'allafatin qayyimah. Ya kata beliau, ya orang-orang terdahulu, ahli ilmu terdahulu maupun belakangan, ya mereka sudah menulis nazar, ya maupun nazam, ya secara meluas ataupun ya meringkas, ya dari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya buku-buku yang bermanfaat, karangan-karangan yang sangat ya bernilai. Wa min hadhihi al-kitabat kitabatun qusida fiha al-ikhtisar wal ijaz. Di antara tulisan-tulisan ini ada buku-buku yang ditulis secara ringkas. Jadi maksudkan supaya meringkas saja. Wa adamu tawassi'i wal itnab. Tidak memperluas atau memperpanjang lebar. لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ ليتوسع من خلالها في هذا العلم المبارك. Tujuannya diringkas, ya supaya itu bisa menjadi pembuka awal bagi pemula sebelum dia memperluas dari mempelajari sirah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita kan kalau lihat buku tebal, apalagi buku sirah, buku bacaan, ya biasanya malas membaca. Tapi kalau ringkas, ya biasanya ya semangat. Ya dan berawal dari yang ringkas-ringkas itulah, ya kemudian kita ya bisa mempelajari yang lebih luas ya daripada itu. Wa baina aydina manzumatun nafi'atun wa urjuzatun thayyibatun fi sirati nabiyyina al-karim alaihi salatu wassalam. Salaka fiha nazimuha maslakal ikhtisar wa adamil basth wal itnab fa hiya fi mi'ati baitin faqat. Kata Syekh Abdul Razzaq, di antara atau di tangan kita ini ada manzuma yang sangat bermanfaat, urjuzatun thayyibah, ya bait-bait rojaz yang sangat indah ya tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rojaz itu hanya bagian dari jenis atau jenis-jenis syair dalam ilmu ya dalam ilmu lughah. Jadi kalau bikin syair itu macam-macam. Ya ada timbangannya masing-masing. Ya ini beliau katakan al-urjuzah. Ya jamaah dari kata rojas, urjuzah. Ini bait-bait syair yang punya timbangan sendiri. Ya kalau orang belajar ya ilmu seperti ini pasti dia akan tahu. Nah. Di mana penulisnya di sini? Ya penazamnya, penyusunnya di sini, beliau hanya meringkas saja. Ya, tidak memperluas dan memperpanjang. Fi mi'ati baitin faqat, hanya 100 bait. Jadi kalau kita baca cuma 100 bait saja, ya tidak terlalu banyak. Ya, dan juga syarahnya di sini, ya syarahnya ringkas saja. Ya juga tidak ya memperpanjang. Ya kita hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan yang umum saja ya tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binadhamin salasin abyatin udbatin mustaw'ibatan likathirin min ummahat mawdu'ati siratin nabiyyil karim. Ini hanya 100 disusun rapi dan juga baitnya sangat indah, dan ini terambil dari buku-buku induk yang menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 100 bait syair ini, ya penulisnya dia sudah ringkas dari buku-buku yang menjadi sumber, menjadi induk yang menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'ibaratin jamilatin, dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Wa kalimatin sahlatin, kata-katanya mudah. Wa alfadhin wadihatin, lafaz-lafaznya juga wadihah, jelas. وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله تعالى ومتع به ونفع بعلمه فأعجبه كثيرا استيعابها وسلامتها. Kata beliau, saya sudah membaca manzuma ini kepada al-walid. Siapa al-walid? Yang dia maksud adalah bapaknya. Ya, Syekh Abdul Muhsin. Ya, karena bapak beliau adalah, ayahnya adalah ulama ahli hadis di Madinah, Syekh Abdul Muhsin, dan beliau juga Syekh Abdul Razzaq. Ya beliau mengambil ilmu dari ayahnya, dan sudah semestinya seperti itu. Kalau dia menuntut ilmu, awal pertama kali dia mengambil ilmu, kalau orang tuanya adalah ulama, ya mestinya dia mengambil dari orang tuanya. Sebagaimana kata beliau di sini, saya juga sudah membaca manzuma ini kepada al-walid. Ini bapaknya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan beliau merasa senang. Dan juga beliau memberikan banyak manfaat. Bahkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad merasa ta'jub. ya, dengan 100 bait syair ini. Kenapa? Karena jamalu al-fadhiha wa kalimatiha. Ya, kalimat-kalimatnya, ya, susunan katanya sangat indah dan tertata dengan rapi. Sesuai dengan fasenya dari kehidupan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan beliau berkata, yakni Syekh Abdul Muhsin, manzumatun jamilatun, ini adalah manzuma yang sangat indah, mustaw'ibatun ma'a wijazatiha kathiran min ahdathis sirah, ya, bersamaan dengan ringkasnya manzuma ini sudah mencakup, ya, banyak dari ahdath dalam sirah. Al-mutawaffa sanata 92 wa 700 lil hijrah. Beliau adalah Imam Qadi, nama aslinya Ali ibnu Ali. Jadi kadang seperti itu. Seorang anak namanya sama dengan nama bapaknya, Muhammad ibnu Muhammad. Ya. Muhammad ibnu Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji misalnya. Dahulu ada ulama atau banyak dari ulama juga namanya sama dengan nama bapaknya. Seperti ini, nama beliau Ali, nama bapaknya Ali juga, ya. Muhammad ibnu Ali ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Abil Iz Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Beliau wafat pada tahun 792 Hijriah. Waqad nasha'a rahimahullah mundu sigharihi nash'atan ilmiyatan fi baiti ilmin wa dinin wa fadl. Fatarabba 'ala al-ilmi wa hubbi al-ulama wa talaqqa al-ilma wa istafada min a'immati 'asrihi wa muhaqqiqi zamanihi. Ya, beliau tumbuh sejak kecilnya dalam suasana ilmu, di rumah ilmu dan yang penuh dengan keutamaan. Beliau ditarbiyah di atas ilmu dan cinta kepada para ulama. Beliau juga mengambil faedah dari para imam di zamannya dan juga para peneliti di masanya. Wa mimman istafada minhum al-imamu Ibnu Katsir rahimahullah sahibul kitabatil matinati wal muhaqqaqati fis sirati wat tarikh. Di antara yang beliau ambil faedah dari imam adalah Imam Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Katsir rahimahullah, yang terkenal dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau memiliki tulisan-tulisan dan sangat teranggap dalam masalah sirah dan tarikh. Wa qad istafada minhu Ibnu Abil Iz katsiran wa naqala anhu fi mawdi' min syarh al-aqidah at-tahawiyah wa yaqulu fi kulli naqlin syaikhuna asy-syaikh Imaduddin Ibnu Katsir. Fahuwa talaqa alaihi wa istafada minhu. Jadi Imam Ibn Abil Iz al-Hanafi itu banyak mengambil dari Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Ibn Abil Iz itu juga murid dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Wa ma yab'udu an takuna hadhihi al-manzuma khulasatan lima katabahu Ibnu Katsir rahimahullah fi sirati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad yustashaffu hadha min qawlihi fi matla'iha wa ba'du haka sirat ar-rasuli manzumatan mujazzat al-fusuli. Akan datang nanti manzumanya kalimat ini. Ya, bahkan Ibnu Abil Iz al-Hanafi menulis manzuma ini banyak diambil dari kitabnya Ibnu Katsir. Banyak diambil dari kitabnya Ibnu Katsir, sebagaimana dalam bait syair yang beliau katakan, wa ba'du haga siratal rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Dan setelah itu, inilah sirah Rasul, manzumah mujazatal fusuli, yang sangat ringkas pasal-pasalnya. Ini beliau ambil dari banyak sumber, dari bersumber dari Ibnu Katsir. Karena beliau memiliki kitab yang beliau beri judul Al-Fusul fi Siratir Rasul. Karena itu di sini Ibnu Abil Izz mengisyaratkan hal tersebut pada kalimatnya manzumatan mujazatal fusuli. Diambil dari Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Ibnu Katsir hafizahullahu taala. Nah, baik itu ya sedikit ya muqaddimah dari Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan di depan antum itu ada matan, ada manzumahnya, alhamdulillah. Jadi bisa difotokopi supaya juga ada yang bisa dilihat-lihat. Baik, kita ya masuk ya pada bait yang disebutkan Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kita baca dulu beberapa ya beberapa bait. Atau dua bait saja dulu. Qala al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil Qadiril Bari thumma salatuhu 'alal Mukhtari. وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. Kita baca dua bait. Alhamdulillahil Qadimil Bari. Segala pujian milik Allah Al Qadim Al Bari. Ini belum menyebutkan sifat Al Qadim Al Bari. ثم صلاته على المختار. Kemudian salawatnya terhadap Al-Mukhtar yang terpilih, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih hafizahullah taala bada'a rahimahullah hadha an-nazma bihamdillah azza wa jalla wa tsana'i alaihi subhanahu wa taala bima huwa ahluhu was-salatu ala rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penazam yakni Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah memulai nazam ini dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat terhadap Rasul Al-Mustafa. Al-Mustafa yang terpilih. Wa nabiyyuhul mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama. Alhamdulillah. Segala pujian milik Allah. Alhamdu huwa sana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a hubbihi wa ta'zimihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdu itu adalah pujian kepada Allah yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Inilah yang membedakan dengan kalimat al-madhu. Dari dalam bahasa Arab itu ada kalimat alhamdu, ada juga al-madhu. Susunan hurufnya sama, ha mim dal atau mim dal ha, cuma dibalik saja. Al-madhu alhamdu. Kalau al-madhu itu memuji juga, tapi memuji yang tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Pujian biasa. Saya lihat pemain sepak bola bagus mainnya, wey bagus. Itu memuji. Tetapi tidak dikatakan sebagai alhamdu. Kenapa? Karena kita tidak mengagungkan dia, juga tidak mencintai dia. Kalau dia diagungkan dan dicintai, ini bahaya. Maka kecintaan yang seperti ini sudah membahayakan akidahnya. Dia orang suka fans dengan pemain sepak bola. Bahaya kalau kesukaannya itu ujiannya itu disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu bahaya. Kenapa? Karena itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji manusia sekedar memuji. Mungkin dia mahir, dia hebat, jadi puji saja. Tetapi tidak dicintai dan tidak diagungkan. Kalau dicintai, diagungkan, maka ini sudah ibadah. Kalau kita palingkan kepada pemain sepak bola, maka itu sudah memalingkan ibadah. Maka hati-hati mencintai sesuatu. Jangan sampai kita agungkan seperti pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik kecintaan. Jadi ini alhamdulillah. Wa huwa azza wa jalla yuhmadu ala ma lahu min al-asma'i al-husna was-sifatil 'ulya wa yuhmadu tabaraka wa ta'ala 'ala ni'amihi allati la tu'ad la tuhsa. Dan dia, yakni Allah, Allah azza wa jalla yuhmad, dipuji dengan segala nama dan dengan segala namanya yang baik dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dan dipuji di atas nikmatnya yang tidak bisa dihitung dan dihinggakan. Kenapa kita puji Allah? Allah memberi nikmat kepada kita. Nikmatnya tidak bisa dihitung dan dihinggakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lillahi. Allahu ismun min asma'ihi. Tabaraka wa ta'ala. Jadi, lafzul jalalah, lafaz Allah, itu adalah nama. Termasuk nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh nama-namanya yang indah, itu kembali kepada lafaz ini. Dari mana lafaz Allah ini? Asal katanya, berasal dari kata, aliha ya'lahu. Al-ilahu. Kemudian ditambahkan dengan alif lam sehingga dia menjadi ma'rifah yang paling ma'rifah. Di idgham jadilah Allah. Jadi itu asal kata lafzul jalalah Allah. Ini biar orang tarekat tidak tahu itu. Bagaimanapun dalamnya dia mencari, dia tidak tahu yang seperti itu. Jadi dari mana dibentuknya lafaz jalalah, lafaz Allah, itu dari kalimat aliha ya'lahu. Dan maknanya al-ma'bud al-ma'luh, yang diibadahi, yang dipertuhankan. Jadi itu asal kata lafaz Allah. Wa ma'nahu dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Dan makna dari kata Allah itu adalah dzul uluhiyyah, pemilik sifat ketuhanan. Wal 'ubudiyyah, sifat di mana dia berhak untuk diibadahi. Ala khalqihi ajmain. Di atas seluruh makhluknya, seluruhnya. Jadi itu makna lafzul jalalah Allah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Jadi yang punya sifat ketuhanan yang hakiki, yang hak, yang benar, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia berhak untuk diibadahi. Fahuwa yadullu ala al-uluhiyyati allati hiya awsaful kamali lillahi azza wa jall allati istahaqqa biha an yu'laha. Dan nama ini menunjukkan sifat uluhiyah, ketuhanan. Dan dia adalah sifat yang sempurna untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya lah dia berhak untuk diibadahi. Berhak untuk dipertuhankan. Allah Ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak. Adapun yang selainnya, yang diseru selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya maka itu batil. وَأَنْ يُعْبَدْ, untuk disembah, diibadahi. وَأَنْ يُخْضَعَ لَهُ وَيُذَلْ, seorang itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَدُلُّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ اللَّتِي هِيَ وَصْفُ الْعَبْدِ اللَّتِي يَقْتَضِيهَا إِمَانُهُ بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan inilah menunjukkan hal yang menunjukkan sifat penghambaan. Sifat penghambaan, ya bagi kita hamba, yang menjadi konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita beriman, ya mestinya kita ya beribadah. Jadi ini makna alhamdulillahi secara ringkas. Jadi intinya Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Nah, al-qadimu. Kemudian kalimat al-qadim. Jadi katakan di sini alhamdulillahil qadimil bari. Ai al-awwalu alladhi laisa qablahu syai'un. Wa itlaquhu 'ala Allahi huna innama huwa min babil ikhbar. Jadi al-qadim maknanya al-awwal, yang pertama. Di mana tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Jadi dia yang pertama, tidak ada yang mendahuluinya. Dan di sini penazam memutlakkan kalimat al-qadim, ini hanya min babil ikhbar, hanya pengkhabaran saja. Jadi Allah itu tidak disifati dengan al-qadim, tapi disifati dengan al-awwal. Huwa al-awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ya, dan ini kalau orang yang belajar di sekolah atau di mana saja yang pernah mempelajari sifat 20, ya di antara yang disebutkan apa? Allah itu qidam. Allah itu baqa. Ya, sehingga disifati dengan al-qadim, al-baqa. Yang benarnya al-awwalu wal-akhir. Adapun dikatakan al-qadim, itu hanya membabil ikhbar. Sekadar pemberitaan saja. Tapi bukan itu namanya. Namanya adalah al-awwal. Ya. Jadi bukan al-qadim. Apa boleh mengatakan Allahu huwal qadim? Ya hanya dalam bab ikhbar saja. Tapi bukan dalam bab itulah namanya. Jadi namanya yang benar al-awwal. Yang pertama. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala yasihu abduhu fi jumlati asma'illahil husna. Dan tidak sahih mengatakan al-qadim itu termasuk bagian dari asma'ul husna. Jadi al-qadim bukan bagian dari asma'ul husna, nama-nama yang indah. Jadi tidak ada dalam al-asma'ul husna al-qadim. Yang ada al-awwal. Tapi boleh mengabarkan bahwa Allah itu qadim. Artinya yang pertama tidak ada yang mendahulinya. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Talika an-nazim rahimahullah fi syarhihi li aqidati at-tahawi, haits qala wa amma idkhalul qadimi fi asma'illahi ta'ala fa huwa mashhurun 'inda aktsari ahli al-kalami wa qad ankara dhalika katsirun min as-salafi wal khalaf. Adapun memasukkan kalimat al-qadim termasuk dari asma Allah Subhanahu wa taala, maka itu masyhur di jadi ahli kalam yang memasukkan apa al-qadim sebagai asma Allah Subhanahu wa taala, ya ahli kalam, ya asy'ariyah, mu'tazilah, ya. Mereka itu yang memahami tauhid melalui metode apa, ilmu kalam, melalui filsafat. Adapun ahli sunnah, ya mereka memahami akidah dengan nas. Bukan mendahulukan akal, tapi mendahulukan apa? Nas. Kalau ada nas bertentangan dengan akal, yang disalahkan akalnya bukan nasnya. Ya. Kalau Al-Quran tidak, ini tidak mungkin, tidak sesuai dengan akal. Ya, tidak cocok. Maka mereka apa? Mentawil. Atau bahkan menolak. Ahli sunnah tidak. Memahami nama Allah Subhanahu wa taala yaitu dari dalil. Kalau dalilnya mengatakan begitu, ya seperti itu. Sama saja masuk di akal atau tidak masuk akal. Misalnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Kalau mendahulukan akal, mereka mengatakan masa Allah punya tangan seperti kita? Itu kan tidak mungkin. Ahli sunnah tidak. Dalilnya begitu. Allah mengatakan tangan. Bagaimana tangannya Allah? Ya kita tidak tahu. Ya, tidak kita sifatkan dengan tangan manusia. Jangan kita bayangkan bahwa tangannya Allah itu seperti tangan kita. Tapi Allah mengatakan tangan. Kalau ahli kalam tidak. Jangan mengatakan tangan. Itu maksudnya bukan tangan. Karena tidak mungkin Allah sama dengan makhluk, itu tidak masuk akal. Jadi yang mengatakan qadim itu adalah ahlul kalam. Dan para salaf maupun yang belakangan, banyakkan mereka telah mengingkari hal tersebut. Minhum Ibnu Hazm, di antaranya Ibnu Hazm. Wala raiba annahu idza kana musta'malan fi nafsi taqaddum fa innama taqaddama 'ala al-hawadith kullaha aw kulliha fa huwa ahaqqu bi taqaddimi min ghairihi. Tidak diragukan apabila itu musta'malan fi nafsi taqaddum, digunakan pada keterdahuluan itu sendiri, maka apa yang telah mendahului dari semua yang ada ini, maka itu lebih berhak untuk taqaddum dibandingkan selainnya. Paham maksudnya? Artinya begini, kalau Allah itu disifatkan dengan keterdahuluan, ya, atau artinya makhluk, ya, makhluk ini disifatkan dia yang lebih dahulu, maka tentu yang mendahului semua makhluk ini lebih berhak untuk dikatakan lebih dahulu. Artinya kamu mengatakan saya lebih dahulu, maka yang menciptakan semua ini itu lebih mendahului lagi. Dia lebih berhak untuk apa? Disifati dengan at-taqaddum, keterdahuluan dibandingkan apa? Makhluk-makhluk ini semua. Lakinna asma'illahi ta'ala hiyal asma'ul husna allati tadullu 'alal khusus ma yumdahu bihi. Akan tetapi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah itu menunjukkan atas kekhususan yang menyebabkan Allah itu dipuji. Jadi nama Allah semuanya indah. Maka Allah terpuji. Karena kita kan hanya memuji yang indah. Yang jelek kita tidak puji. Ya bukan kan begitu? Ya seperti itu. Wa taqaddamu fil lughati mutlaqun la yahtassu bit taqaddumi 'alal hawadith kulliha. Dan kalimat at-taqaddum, mendahului, keterdahuluan, dalam bahasa itu mutlak, tidak terkhusus kepada seluruh yang ada ini. Artinya kalau dikatakan dia lebih dahulu, maksudnya yang lebih dahulu bagaimana? Makhluk ini atau yang menciptakannya? Fala yakunu min asma'il husna. Maka itu tidak bisa dikatakan asma'ul husna. Kenapa demikian? Karena makhluk juga bisa disifati dengan taqaddum, lebih dahulu. Makhluk bisa dikatakan lebih dahulu. Ya. Kalau begitu, karena Allah lebih dahulu, dan ini ada keserupaan dengan makhluk, maka tidak bisa dikatakan sebagai asma'ul husna. Karena asma'ul husna itu tidak boleh ada samanya dengan apa? Dengan makhluk. Seperti kata makar. Tidak bisa kita katakan Allah itu al-makir. Walaupun Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, melainkan kaum yang rugi. Tidak bisa kita katakan Allah itu al-makir, si pembuat makar. Kenapa? Karena manusia juga membuat makar. Allah mengatakan, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Jangan disifati Allah dengan al-makir. Yang membuat, yang maha membuat makar. Tidak. Kenapa? Karena al-makir, makar itu punya sifat yang tidak sempurna. Di satu sisi. Di satu sisi dia bermakna jelek. Di sisi yang lain, kalau digunakan untuk membalas makarnya orang-orang zalim, orang-orang kafir, maka kita katakan Allah membuat makar. Tapi tidak disifati Allah itu dengan al-makir. Si pembuat makar. Karena sifat ini tidak mengandung kesempurnaan. Karena itu tidak dihitung sebagai asma'ul husna. Sama juga taqaddum. keterdahuluan. Manusia atau makhluk lebih dulu, ini tidak terlalu indah, tidak terpuji. Tapi kalau dikatakan huwal awwalu, dialah yang pertama. Kalau yang pertama itu ya tidak ada yang mendahului. Kalau taqaddum, ada yang mendahului makhluk. Nah, jadi al-qadim itu bukan bagian dari asma Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa'a asy-syar'u bismihi al-awwal. Adapun syariat kita datang dengan namanya al-awwal. Wa huwa ahsanu min al-qadim. Dan ini lebih bagus, lebih indah daripada al-qadim. Ya. Li'annahu yush'aru aw yush'iru bi anna ma ba'dahu ayilun ilaihi wa tabi'un lahu bi khilafil qadim. Wallahu ta'ala lahul asma'ul husna lal hasanah. Ya. Kenapa kalau dikatakan al-awwal itu memberikan rasa bahwasanya apa yang datang setelahnya itu kembali kepadanya. Saya yang pertama, semuanya tidak ada yang mendahului kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang pertama, al-awwal. Semuanya kembali kepada al-awwal ini, yang pertama-tama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, al-husna bukan al-hasanah. Al-husna itu beda dengan al-hasanah. Itulah bahasa Arab. Beda sedikit timbangannya, beda lagi maknanya. Jadi Allah punya sifat al-husna bukan al-hasanah. Al-hasanah itu untuk makhluk. Tapi kalau al-husna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walau qala rahimahullah Al-Qadirul Bari lakana aulaha. Yang kata beliau di sini, seandainya katanya Nazim ini mengatakan Al-Qadir yang maha mampu, Al-Bari yang maha mencipta, lakana aulaha, maka itu tentu lebih baik. Li'anna Al-Qadir min asma'illahi jalla wa'ala. Kenapa? Karena Al-Qadir itu termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad taqarrara wuruduhu fil Quran kathiran, dan sudah berulang di dalam Al-Quran sangat banyak. Wa huwal munasibu dzikruhu ma ismil bari, dan inilah yang sesuai penyebutannya dengan nama Al-Bari. Al-Qadir yang maha mampu, Al-Bari yang maha mencipta. Ini kata beliau di sini, mestinya Nadhim mengatakan alhamdulillahil qadir Al-Bari, tapi beliau mengatakan di sini Al-Qadim Al-Bari. Nah. Wa huwa dalun ala thubutil qudrati sifatan lillahi azza wa jal. Dan itu menunjukkan sahnya sifat qudrah sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrah maha mampu. Fa huwa jalla wa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun di bumi ataupun di langit. Wa idza arada subhanahu khalqa syai'in qaddarahu bi ilmihi wa hikmatihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan sesuatu, maka dia takdirkan dengan ilmu dan hikmahnya. Thumma bara'ahu. Kemudian dia ciptakan. Ini beliau berbicara tentang bagaimana proses tentang qadar itu, tentang takdir. Karena ini banyak yang terjatuh di sini. Ya, orang bicara takdir, kalau tidak dari sumber ilmu yang benar, maka bisa saja dia jadi Jabriyah, atau dia menjadi Qadariyah Al-Majusiyah. Jabriyah itu dia mengatakan bahwa kita ini hanya mengikuti takdir kita saja. Semuanya sudah ditetapkan. Jadi kita ini tidak ada pilihan lain kecuali apa? Mengikuti takdir. Jadi mereka menafikan apa? Usaha. Karena itu ada yang mencuri disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin di kitabnya Ta'liq ala Qawaid wal Usul Jami'ah. Ada yang mau dipotong tangannya karena mencuri, diberikan had. Lalu dia katakan, ya saya ini mencuri karena sudah takdir. Jadi apa? Dia berdalil dengan takdir. Ini Jabriyah. Maka dikatakan kepadanya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, iya. Dan kami juga memotong tanganmu, ini sudah takdir. Ya. Dan kami melaksanakannya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata takdirnya tapi syariat. Ya betul memang ini takdir. Tapi itu kan usaha dari dirimu sendiri. Kamu memilihnya. Jadi kalau di sebelum diciptakan, Allah menciptakan, maka diberikan takdir sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, sebelum Allah menciptakannya, Allah tahu dari ilmunya yang azali bahwa makhluknya ini akan berbuat begini, begini, dan begitu. Allah sudah tahu bahwa ternyata makhluk ini akan berbuat seperti ini. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ciptakan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak ciptakan. Jadi setelah ditakdirkan dengan ilmunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan apa? Takdir dan yang didahului oleh apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan, ini kan sudah takdir. Iya, tapi sudah diketahui dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan kita bahwa kita akan berbuat seperti itu. Maka Allah menciptakannya sesuai dengan takdir yang ditetapkan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyalahkan takdir, kenapa? Karena kita juga diberi apa? Pilihan untuk memilih. Ya kita yang memilih. Ya, sekarang ada khamar misalnya. Kenapa kamu minum? Karena sudah takdir ya, tapi kamu memilihnya. Kamu sekarang tahu bahwa mau minum. Kenapa kamu minum? Sudah takdir. Tidak, walaupun itu sudah ditakdirkan tapi kamu memilihnya. Karena itu Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Dia mengatakan ini sudah takdir. Dan bab qadar itu ya sangat berbahaya. Karena itu kita dilarang terlalu memperdalam. Ya ada juga sebaliknya. Dia menolak takdir. Allah tidak tahu kecuali kalau sudah terjadi. Sehingga mereka mengatakan manusia itulah yang menciptakan apa? Takdirnya sendiri. Nah, ini syirik. Kenapa dia telah menetapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu? Padahal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Nah, ya ahli sunnah ya keluar dari dua pemahaman tersebut. Wala'alla ma waqa'a huna min tashhifin nusakhi wallahu a'lam. Dan kata beliau di sini, dan mungkin saja apa yang ada di nazam ini termasuk tashhif. Tashhif itu revisi atau kesalahan tulis dari nusakh, para penyalin. Ya karena itu dahulu yang ditakuti dari para penyalin hadis itu adalah tukang tulis ini yang tidak amanah. Ada yang disuruh tulis, lalu dia masukkan sesuatu yang bukan bagian dari ilmunya yang disuruh menulis. Nah, ini yang bahaya kalau mengubah isi dari apa yang diinginkan oleh ya pemilik. Nah, jadi kadang para penyalin itu dia salah. Ya, seperti kisah yang dikatakan Al-Hayyatus Sauda dawa'un likulli da. Ya gara-gara titik. Padahal mestinya tulisannya Al-Habbatu As-Sauda. Ya. Bahwa Habbatu Sauda, jintan hitam itu adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, karena mungkin penulisnya atau bukunya itu ada titik lagi satu sehingga ba-nya menjadi ya. bukan lagi al-habbatu menjadi al-hayyatu. Jadilah maknanya ular hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, dia cari ular, akhirnya dia dipatau dan akhirnya mati. Karena dia sangka al-hayyatu sauda. Ya, sama di sini belum mengatakan barangkali. Ya, ya mestinya tulisannya di sini al-qadir, tapi karena penyalin yang penulis dia jadikan sebagai al-qadim. Ya bisa saja, karena kadang-kadang para penulis dahulu itu dia sesuaikan dengan akidahnya dia. Dengan pemahamannya dia. Kalau dia tidak setuju, dia palingkan. Ya bahkan di zaman sekarang juga kan masih ada. Ya seperti sifat sholat Nabi misalnya ya. Kalau antum baca itu mukaddimahnya, ya di situ Syalbani ya mengkritik habis orang yang menghapus sebagian dari tulisan di awal kitabnya. Ini karena para penerbit yang tidak amanah. Ya, para penulis yang tidak amanah. Nah, ya kita baca satu lagi. Al-Bari. Ya, Al-Bari yang mencipta, yang maha mencipta. Hadza ismun min asma'illahi azza wa jalla. Thabitun fil Qur'anil Karim. Wa ma'nahu al-khaliqu lil makhluqat wal mubdi'u lil kainat wal mujidu laha ba'da al-adam. Al-Bari adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabit dalam Al-Qur'an dan maknanya al-khaliqu lil makhluqat. Yang maha mencipta seluruh makhluk. Seluruh makhluk semua selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya makhluk. Wal mubdi'u lil kainat. Yang mengadakan seluruh yang ada di jagat raya ini. Tanpa ada contoh sebelumnya. Bagaimana bentuknya bintang, bagaimana bentuknya bulan. Allah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya kalau kita kan menciptakan karena sudah ada contoh sebelumnya, tinggal dimodifikasi saja. Ya tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tanpa ada contoh. Bagaimana harus membentuk bumi, bagaimana harus membentuk langit. Allah menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Mubdi'. Karena itu Allah disifati al-badi'. Ya. Badi'us samawati wal ard. Yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Karena itu orang ahli bid'ah dikatakan mubtadi', karena dia membuat amalan yang belum pernah ada contohnya sebelumnya. Wal mujidu laha ba'dal adam. Dan yang mengadakannya, mewujudkannya setelah tidak ada. Kita dahulu tidak ada, kemudian menjadi ya menjadi ada. Karena itu jangan bertanya dari mana Allah menciptakannya. Itu pertanyaannya orang orang yang tidak pernah sampai pada derajat yakin. Walaupun dia mengklaim dirinya sudah ma'rifah. Apa kata mereka? Dia katakan dulu kan tidak ada makhluk. Dulu tidak ada makhluk. Huwal awwalu. Dia yang pertama. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada makhluk. Sebelum ada jagat raya ini. Yang ada hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari mana Allah menciptakan makhluk? Yang dia maksud itu bahannya dari mana? Allah menciptakan Adam dari tanah. Dari mana Allah menciptakan tanah? Apakah diambil sesuatu dari dirinya? Atau dari mana? Yang jangan tanya. Kita tidak usah tanyakan itu. Mereka tanya lagi. Karena itu mereka mengatakan, semua yang ada ini adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang hululiyah yang mengatakan kita bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tanya lagi. Dulu kan tidak ada. Dari mana Allah ciptakan tanah kemudian membentuk Nabi Adam? Apakah tanah ini diambil dari dirinya lalu terciptalah makhluk? Dari mana sumbernya makhluk? Itu mereka tanya, sumbernya makhluk dari mana? Dan ini kemudian pikiran-pikiran seperti ini ya diwarisi oleh orang-orang sufi, orang filsafat. Padahal mereka sendiri ya sebenarnya akalnya tidak akan sampai di situ. Tidak perlu kita tanyakan dari mana Allah menciptakan makhluk. Allah tidak pernah menjelaskannya. Yang jelasnya Allah menciptakan sesuatu, ya tanya. Ya jangan lagi ditanya-tanya. Ya. Cari-cari hakikatnya, tidak akan ketemu, tidak akan dapat. Thumma salatuhu, ay Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawatnya Allah Subhanahu wa taala alal mukhtari. Mukhtar yang terpilih, yakni Muhammad ibn Abdullah salawatuhu wa salamuhu alaihi. Wal mukhtaru huwal mujtaba. Al mukhtar artinya al mujtaba, yang terpilih, al mustafa. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah taala berfirman, Allah memilih dari kalangan para malaikat, rusulan, para rasul, utusan, wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Ya, karena itu lafaz ar-rasul itu lebih umum daripada nabi. Ya, jadi kalau ditanya apa bedanya nabi dan rasul, kalau ar-rasul itu lebih umum dibandingkan dengan apa? Nabi. Karena ar-rasul bisa dari kalangan malaikat. Dan tidak dikatakan malaikat itu nabi. Mereka dikatakan apa? Ar-rasul. Utusan. Utusan dari kalangan malaikat. Wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Itulah para nabi. Wa yaqulu jalla wa ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Ya Allah pilih. Pilih Rasulullah ya dari kalangan orang Arab. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khiyaratullah min khalqihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyaratullah, pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya ya seluruhnya. Wassalatu minallahi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sanauhu alaihi fi malaihi ala. Dan salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya itu maknanya pujiannya di majelisnya para malaikat. Karena itu hendaknya banyak berselawat. Jadi kalau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarin waktu ke Bandung, Syekh beliau mengatakan bahwa Syekh bin Baz itu setiap mendengar nama Nabi maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jahar. Mereka bersalawat. Beliau bersalawat dengan jahar sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau ketika di majelis daurah bulan lalu di Bandung itu, beliau mengkritik jamaah. Kenapa kalian ketika saya sebutkan Muhammad, kalian tidak bersalawat? Kalian tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya katakan sallallahu alaihi wasallam. Ya jahar. Itu dengan lisannya. Kenapa? Karena manusia yang paling bakhil, manusia yang paling pelit, adalah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersalawat. Jadi jangan jelek-jelekan orang yang mengatakan sallu ala nabi. Ya betul, kalau mendengar nama Rasulullah, katakan ya Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah atasnya dan berilah salam penghormatan. Itu perintah. Jadi setiap mendengar ya kita bersalawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang banyak selawatnya, itu akan bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Jadi jangan pelit dengan selawat. Tapi selawat yang benar, ya bukan nyanyi-nyanyi itu. Nah, itu bukan selawat namanya ya. Jadi kalau salawat yang lagu-lagu itu bukan salawat. Ya, salawat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik. Ya, saya kira itu dahulu. Ya, insyaallah ta'ala ya, kita lanjutkan pada bait yang berikutnya. Nah, pada bait berikutnya ya disebutkan tentang mauliduhu, tentang kelahiran beliau. Dan nanti kita ya akan sebutkan tentang ya nama beliau. Ya. Dan wajib dihafal. Ya namanya beliau sampai kakeknya yang 19 sampai kepada Adnan. Nasabnya sampai Adnan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itulah yang disebut dengan Quraisy. Ya, jadi kakeknya yang ke-9 namanya Fihr. Itulah yang disebut dengan Quraisy. Kepadanya lah kabilah itu disandarkan, kepada Fihr. Ibnu Malik, Ibnu Nadhar, Ibnu Kinana, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrik, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'at, Ibnu Adnan. Adapun Adnan sampai Ismail, itu tidak ada riwayat yang sah. Ya, tidak ada riwayat yang sahih yang menyambungkan antara Adnan dengan Ismail. Ya, tapi beliau dari keturunan Ismail. Tapi riwayat yang menyebutkan nama-nama yang menyambung sampai Ismail dari Adnan, itu tidak ada yang sahih riwayatnya. Nah, ya, saya kira demikian. Naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.